Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, para orang tua, para guru, para asatid, asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang antara lain nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan anak ini adalah sebuah amanah yang sangat mulia. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk tidak henti-hentinya untuk belajar. Belajar dan terus belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Karena investasi terbesar yang kita miliki untuk bangsa ini, untuk keluarga ini, untuk masyarakat ini adalah anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita didik generasi-generasi kita itu agar kelak betul-betul menjadi aset bagi umat ini, betul-betul memberikan manfaat bagi umat ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema, yaitu ada belajar dalam kesalahan anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, bahwa semua anak-anak kita adalah hebat. Tidak ada anak yang cenderung kepada keburukan. Semua anak cenderung kepada kebaikan. Tidak ada anak yang asalnya itu adalah malas belajar. Semua anak adalah pembelajar yang tangguh. Dan tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Itulah kondisi anak-anak kita, karena mereka semua terlahir dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu, kalau kita sudah meyakini, kemudian pola pikir kita meyakini bahwa anak-anak kita adalah semuanya hebat, maka setiap perilaku anak yang kita lihat pada saat kita mendampingi, membersamai anak-anak kita, maka bisa menjadi lahan, bisa menjadi ajang belajar bagi anak-anak kita. Baik mungkin ketika anak-anak kita sedang senang karena mendapatkan sesuatu, maka dengan senangnya itu dia bisa banyak belajar di situ. Antara lain apa? Belajar berterima kasih. Dalam hal ini apa? Terkait dengan pendidikan diniah adalah anak tersebut untuk belajar bersyukur. Kemudian suatu ketika anak tidak mendapatkan sesuatu sehingga dia harus menangis, dia harus bersabar, bersedih, maka itu peluang juga bagi kita sebagai media pembelajaran bagi anak-anak kita, yaitu kita ajarkan kepada anak kita untuk bersabar. Kemudian suatu ketika pun juga anak-anak kita akan berbuat kesalahan, maka dalam kesalahan anak-anak kita pun itu bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak kita, yaitu kita ajarkan kepada mereka untuk memohon ampun, meminta maaf. Nah, kalau kita kaitkan antara tiga hal tersebut, karena keadaan anak-anak kita ya tiga hal itu, sebagaimana keadaan manusia pada umumnya. Kalau tidak anak-anak kita merasa senang karena memperoleh sesuatu yang diinginkan, kemungkinan yang kedua adalah sedang dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka, sehingga dia bersedih, kadang-kadang dia menangis, atau mungkin anak kita berbuat kesalahan. Nah, tiga keadaan inilah yang selalu kita jadikan sebagai media pembelajaran anak kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu sifat syukur, sifat sabar, dan beristighfar. Karena perlu kita ketahui, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tiga hal tersebut itu merupakan alamat atau tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Semua dari kita pastilah bercita-cita dalam mendidik anak agar anak kita kelak hidupnya adalah bahagia. Tidak ada yang tidak seperti itu. Semua orang tua pastilah dalam mendidik anak-anaknya memiliki harapan agar kelak anaknya hidupnya berbahagia. Padahal perlu kita ketahui bahwa tiga unsur kebahagiaan, tiga tanda kebahagiaan itu adalah syukur, sabar, dan istighfar. Nah, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ini. Namun perlu kita memperhatikan juga pada anak-anak kita adalah bagaimana fase-fase metode perkembangan pada fase-fase anak kita yang berbeda-beda umurnya tersebut. Kaum muslimin, pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita bahas sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah tadi, yaitu apabila seseorang itu mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kesenangan, maka bersyukur. Dan dengan syukurnya itu adalah kebaikan bagi dia. Kemudian suatu ketika manusia akan mendapatkan kesempitan rezeki, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga dia harus bersedih, maka diperlukan sifat sabar. Dan dengan sabar itu juga kebaikan baginya. Dan suatu ketika manusia pun juga akan salah atau berdosa, maka segeralah beristighfar. Dan dengan istighfar itu pun juga kebaikan baginya. Idza utiya syakar, wa idza ubtuliya sabar, wa idza atnaba istighfar. Jika mendapatkan nikmat bersyukur, jika mendapatkan kesempitan sedang diuji, maka dia bersabar. Dan apabila dia berbuat salah atau berbuat dosa, maka dia memohon ampun. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kesempatan malam hari ini insya Allah kita bahas tentang kesalahan anak. Kita mengajarkan anak untuk memohon ampun, meminta maaf, bertaubat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya anak itu pasti melakukan kesalahan. Namun apabila anak itu belum sampai usia balig, maka diangkat pena catatan amal baginya, maka dia tidak berdosa. Namun juga kita terus tidak abai, kemudian membiarkan begitu saja anak berbuat kesalahan. Karena tugas orang tua adalah untuk mendidik, bukan untuk membiarkan mereka, walaupun mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Yang sering kita amati, kadangkala ada orang tua yang begitu melihat anaknya berbuat kesalahan, muncullah kemarahan. Di dalam pikiran orang tua itu seolah-olah anak itu tidak boleh berbuat salah. Sehingga begitu anak berbuat salah, muncullah kemarahan. Dicaci bahkan di apa namanya? Dimarah-marahi. Bahkan disalah-salahkan, sehingga anak hatinya merasa kecil sekali dan anak merasa tertekan. Muncul pada dirinya bahwa seseorang itu ternyata betul-betul tidak boleh melakukan kesalahan. Akhirnya kalau kita terlalu banyak menekan anak yang selalu kita sterilkan dari berbuat salah, bagaimana kita bisa mengajarkan anak untuk beristighfar, untuk memohon ampun atau minta maaf? Yang perlu kita ketahui adalah, tidak mengapalah seandainya anak-anak kita itu berbuat salah, namun kita berusaha untuk mendidiknya agar tidak berbuat salah yang sama. Karena macam kesalahan yang terjadi pada diri anak itu banyak sekali. Banyak sekali, dan dari kesalahan-kesalahan itulah anak akan mengalami proses belajar, dan anak akan mempelajari, akan belajar dalam kesalahannya tersebut. Jadi perlu kita ketahui, bukannya kita sengaja membuat anak salah, tetapi apa yang harus kita lakukan dalam mendidik anak agar anak kita belajar dari kesalahan itu, yaitu yang pertama kita memberikan kepercayaan kepada anak, trust yang kita berikan kepadanya. Kita percaya bahwa anak kita itu cenderung kepada kebaikan. Kita percaya bahwa anak kita itu mampu sesuai dengan prediksi kita. Kita percaya bahwa anak kita itu bisa melakukan. Kadangkala orang tua terlalu berpikir negatif, negative thinking, seolah-olah bahwa anak itu cenderungnya selalu kepada kejelekan, kepada kesalahan. Kalau ini tidak diketati, kalau ini tidak dikerasi, maka dia cenderung kepada kesalahan. Padahal perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu condong kepada kebaikan, karena mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibati hunafa fastaladumu sayatinu antinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu condong kepada kebaikan. Dan setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi setiap anak kita lahir itu sudah condong kepada kebaikan. Karena condong kepada kebaikan, maka mendidik anak-anak kita untuk menjadi baik itu jauh lebih mudah dibandingkan kita menyengaja mendidik anak kita untuk jahat, karena harus merubah dari aslinya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu berpikir positif. Yang pertama adalah kita memberikan kepercayaan kepada anak kita bahwa anak kita mampu. Bukan hanya cukup kepercayaan kemudian kita lepas. Yang kedua, ya, dalam mendidik anak kita dalam hal ini adalah biar anak belajar dari kesalahan, adalah yang kedua, kita membersamai mereka. Kita beri kepercayaan bahwa anak kita mampu. Ya, kita dampingi biar mereka, anak-anak kita itu melakukan apa yang mereka ingin lakukan atas pengawasan, atas bimbingan dari kita. Nah, jika seandainya anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka janganlah kita tergesa-gesa untuk menjustifikasi bahwa anak kita salah. Tapi perlu kita berpikir positif. Biar anak merasa dirinya salah, setelah itu kemudian anak akan belajar dari kesalahannya itu. Walaupun mungkin kita tidak banyak berbicara kepada anak kita, kita hanya mendampingi saja. Karena apa? Anak merasa bahwa dirinya sudah dipercaya, bahwa orang tuanya mempercayai dirinya bahwa dirinya mampu. Akhirnya kalau dia berbuat salah, maka dia akan segera memperbaiki dan berusaha untuk tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Ini, tidak terjatuh pada lubang yang sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa setiap anak itu kok pasti melakukan kesalahan? Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, pasti. Bukan senantiasa tapi pasti melakukan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, makanya apabila kita menghadapi anak kita berbuat salah, kita cukup dampingi saja. Kalau ternyata anak sudah memahami tentang kesalahannya, ya cukup kita apresiasi, ya. Kita beri pujian, ya, masya Allah, ya. Nah, apa namanya, kalau mungkin anak yang pertama itu kita panggil mas atau abang. Abang ternyata bisa mengambil pelajaran dari kesalahan, enggak apa-apa salah, yang penting segera untuk memperbaiki diri. Akhirnya anak merasa bersemangat, ya, tidak minder untuk melakukan perbuatan yang lain. Ini. Apabila anak kita ternyata dalam kesalahan itu dia tidak merasa bersalah, maka kita dekati anak tersebut. Dengan lembut kita sampaikan bahwa ini sebenarnya keliru. Seharusnya seperti ini sehingga anak paham, oh ternyata ini salah. Nah, maka jangan sampai dia terulang lagi kesalahannya. Namun apabila ketika anak kita itu berbuat salah, kemudian yang kita berikan kepada anak kita adalah hanya justifikasi bahwa kamu itu bersalah, bahwa kamu itu tidak mampu, bahwa kamu tidak pinter, itu akan menjadikan anak itu takut berbuat salah berikutnya. Takut berbuat salah berikutnya. Efeknya apa? Efeknya adalah kepercayaan diri anak tidak tumbuh. Antara lain tumbuhnya kepercayaan diri anak dalam melakukan suatu hal adalah pada saat anak itu berbuat salah, orang tua memberikan apresiasi untuk memberikan solusi bagaimana perbaikannya, bukan untuk menyalahkan. Karena setiap anak pasti berbuat salah. Apalagi anak, orang tua pun juga pasti akan berbuat salah. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Apalagi anak, karena anak belum dewasa, apalagi anak kita yang belum tamyiz, masih di bawah 7 tahun, pastilah lebih banyak lagi kesalahan yang dilakukan. Namun antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena catatan amal bagi anak-anak, yaitu antara lain kesalahan mereka tidak dicatat. Nah, inilah kesempatan ya bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk belajar dari kesalahan itu. Dalam hal ini adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memohon ampun. Karena mohon ampun dan bertobat ya, itu adalah wajib sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa taubat itu adalah persinggahan di awal, kemudian pertengahan dan akhir. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hidup kita dari awal, di tengah dan di akhir hidup kita, maka kita diharapkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat salahnya anak itu bukan semata-mata adalah sebuah musibah, tapi sebenarnya itu adalah potensi yang harus kita manfaatkan untuk pembelajaran anak kita, sehingga anak kita bisa memahami apa makna dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali dan itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ini. Di samping itu pun juga kita mengajarkan kepada anak kita bersyukur, kemudian juga bersabar. Contoh dalam bersabar antara lain kita mengajarkan kepada anak kita antri, yaitu menghargai hak orang lain. Kalau datangnya belakang ya jangan nyerobot ke depan. Akhirnya dia menghargai dan muncullah rasa sabar. Apabila anak kita tidak menginginkan apa, tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, harus menabung terlebih dahulu, maka disitulah latihan untuk bersabar. Kemudian apabila anak kita mendapatkan kenikmatan, disitulah kesempatan kita untuk mengajarkan anak-anak kita itu bersyukur. Jadi perlu kita ketahui ya, para orang tua dan para pendidik, setiap perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran bagi anak-anak kita. Jadi belajar tidak harus anak itu duduk membaca, menulis, menghafal. Bisa jadi belajar itu adalah anak melakukan kesalahan. Nah, apabila kita tidak bisa memberikan apresiasi kepada anak kita, maka cukuplah kita diam. Namun apabila kita salah langkah dalam menyikapi anak kita, kita terlalu khawatir anak kita berbuat salah, akhirnya yang dilakukan orang tua adalah protektif, terlalu mensteril anak, betul-betul biar lepas dari kesalahan, itu bisa antara lain mengakibatkan anak merasa tertekan. Kemudian muncullah luka batin ya. Sementara anak tidak memiliki daya untuk melawan, untuk menolak apa yang diinginkan orang tua, maka tumbuhlah dalam dirinya adalah rasa ketidakpercayaan diri. Kemudian muncul imaji negatif. Maka sering sekali apabila anak itu sudah remaja ya, SMP sudah balik sampai SMA, yang tekanan yang munculnya dari kecil ya, yang dia diharapkan oleh orang tua tidak berbuat salah sedikit pun, selalu diprotektif, bisa meledak ya ketika mereka sudah merasa besar, yaitu setelah mereka balik. Akhirnya beruntaklah mereka ya, akibat apa tekanan itu. Mereka merasa bahwa aku tidak pernah berbuat salah, maka waktunya bagaimana saya bisa menikmati kesalahan. Akhirnya mereka terus kemudian berusaha untuk mencari perhatian dengan berbuat salah ini, karena sebelumnya dia tidak pernah dihargai dengan berbuat salahnya itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, para orang tua dan para pendidik, betapa luar biasanya Allah memberikan amanah kepada kita ya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sehingga setiap anak-anak kita lahir mereka semua adalah hebat, dan betapa luar biasanya Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya ini tentang bagaimana mendidik, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada anak-anak dari hamba-hamba Allah itu adalah merupakan sebuah metode atau media pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan ya, tentang ada belajar dalam kesalahan anak. Jadi intinya kalau kita menghadapi kesalahan anak, janganlah kita panik. Selalu kita berpikir positif, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang telah Allah takdirkan kepada anak kita adalah baik bagi kita. Ketika mereka berbuat kesalahan, kita husnudzon, memang Allah menjadikan ini adalah sebagai pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, sehingga akhirnya muncullah dalam diri kita ada rasa percaya diri ya dalam mendidik anak-anak kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendidik anak-anak kita dalam keadaan gundah, khawatir yang berlebihan, itu akan berefek kepada anak-anak kita. Kalau kita terlalu takut dalam mendidik anak kita, maka ketakutan itu pun akan dirasakan oleh anak-anak kita. Namun apabila kita dalam mendidik anak kita dengan ketenangan, penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan itu pun juga akan dirasakan oleh anak-anak kita. Ini betapa pentingnya perasaan orang tua dalam mendidik anak-anak. Maka rasa relax ya dalam mendidik anak dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekalkan kepada kita ilmu mendidik, dan Allah Subhanahu wa taala juga ikut menumbuhkan anak-anak kita, bahkan penumbuh anak-anak kita yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah rasa kepercayaan diri pada kita karena tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan materinya yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Terkait tema kita tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada belajar dalam kesalahan anak, dan semoga materi yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor 08953 9903 0417. Silakan bagi pendengar Radio Mutiara Quran, Sobat Qurani sekalian yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan ke nomor tadi via WhatsApp ataupun SMS. Kami ulangi sekali lagi, ke nomor 08953 9903 0417, atau dapat pula melalui live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, sudah ada dua pertanyaan yang sudah masuk, kita bacakan. Yang pertama datangnya dari Abdul Goni atau Abdul Ghani di Semarang saja. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimanakah penjelasan tentang orang tuanya fokus menjadi orang soleh, namun keluarga, istri dan anak diabaikan? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Pak Abdul Ghani, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bapak dan keluarga. Bagaimana orang tua yang fokus, ya, orang tua itu fokus ingin menjadi orang yang soleh, namun mengabaikan anak dan istrinya, terutama dalam ini adalah pendidikan terhadap keluarganya. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kesolehan orang tua salah satu di dalamnya, dalam kesolehannya itu adalah dia mendidik keluarganya, mendidik diri dan keluarganya. Maka ada istilah soleh dan muslih. Soleh itu adalah orang yang soleh untuk dirinya, muslih adalah orang yang memperbaiki orang lain. Ini. Jadi intinya, ya, seseorang itu kalau dia ingin memperbaiki dirinya, maka dia harus memperbaiki keluarganya. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim Arab yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Namanya orang soleh itu kan berarti orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menjaga diri dan keluarga. Ya, menjaga diri dan keluarga itu adalah maknanya menurut Ali bin Abi Thalib adalah at-tarbiyah atau pendidikan. Maka kalau orang tua berusaha untuk menyolehkan dirinya, kemudian dia tidak peduli terhadap anak dan istrinya, maka kesolehannya itu tidak sempurna. Tidak sempurna karena apa? Perintah Allah masih ada yang diabaikan oleh dia. Makanya seharusnya ya, seorang orang tua, ya, seorang ayah, ya, yang ingin dirinya menjadi soleh adalah dia harus peduli kepada dirinya, memperbaiki diri dan memperbaiki keluarganya. Kemudian setelah kemudian itu akhirnya dia harus berdakwah ya untuk umat. Setelah itu kemudian dia juga harus bersabar dalam berdakwahnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr ya, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Beriman diri dalam hal ini adalah terkait dengan ilmu. Wa amilu sholihati, kemudian beramal soleh dengan ilmunya tadi. Kemudian wa tawassaw bil haq, yaitu mendakwahkan. Ya, setelah kemudian dia berilmu, kemudian dia mengamalkannya, kemudian mendakwahkan. Setelah mendakwahkan wa tawassaw bis sabr, yaitu dia harus bersabar dalam dakwahnya tersebut. Jadi Intinya apa yang ditanyakan oleh Bapak Abdul Ghani, bahwa tidak benar apabila seseorang itu konsentrasi hanya fokus untuk memperbaiki diri, ya, mensolehkan diri, tapi tidak peduli kepada istri dan anaknya, itu berarti kesolehan dia itu tidak sempurna. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya untuk Bapak Abdul Ghani tadi di Semarang yang bertanya. Pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Setiono yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Ustaz, istighfar, bersyukur, bersabar yang tadi sudah dijelaskan, apakah golongan adab ataukah iman? Kalau begitu diajarkan mulai berapa tahunkah Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Bapak Setiono, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dan keluarga. Syukur, sabar dan istighfar. Itu sering disebut dengan istilah unwanus sa'adah. Itu adalah alamat atau tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Jadi seseorang itu apabila dia sudah bisa bersyukur, apabila dia mendapatkan nikmat, apabila dia bisa bersabar ketika diuji, dan dia bisa beristighfar mohon ampun apabila dia berbuat salah, maka itu adalah tanda orang yang bahagia, yaitu bahagia di dunia dan insya Allah ta'ala bahagia di akhirat. Dengan catatan melakukan tiga hal tersebut adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pendidikan tiga hal tersebut pada anak-anak? Yang pertama perlu kita ketahui, ketika anak itu masih belum tamyiz, ya, belum tamyiz, pada saat masa emas penumbuhan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ajarkan adalah kepada anak kita dominan di antara tiga hal itu adalah rasa syukur. Karena perlu kita ketahui 0 sampai 7 tahun itu adalah masa penuntasan ego, egosentris. Bahwa seolah-olah anak itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia merasa memperoleh apa yang dia inginkan. Sehingga itulah kesempatan kita untuk mengajarkan kepada mereka tentang berterima kasih. Nah, itulah kesempatan kita mengajarkan kepada mereka bersyukur. Masa emas menanamkan rasa syukur kepada anak. Ya, terutama masa-masa sebelum tanjis di bawah 7 tahun. Terus kemudian setelah 7 sampai 10 tahun, di situ adalah masa-masa tumbuhnya fitrah belajar, masa emas tumbuhnya fitrah belajar, kemudian masa emas untuk penumbuhan pada diri anak yaitu sifat rojak berharap. Di situ adalah kita ajarkan kepada anak kita itu untuk bersabar. Untuk bersabar. Yaitu dalam hal ini adalah apabila anak itu menginginkan sesuatu bersamaan dengan kita menguatkan rojak harapan pada anak. Nah, apabila anak itu ingin harapannya tercapai, maka dia harus bersabar. Gantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Antara lain pada waktu itu karena anak sudah mulai bersosial mulai 7 tahun, pastilah dia akan berbenturan dengan orang lain. Usia 7 tahun adalah masa-masa sosiosentris. Sedangkan di bawah 7 tahun adalah masa-masa egosentris, pendidikan personal. Nah, maka begitu 7 tahun itu ketika anak-anak sudah mulai bersosial, disitulah dibutuhkan sabar. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, mengambil sesuatu dengan teman-temannya yang banyak, butuh antri. Maka kita ajarkan ngantri kepada anak itu, antara lain kita melatih kesabaran pada diri anak. Ini. Kemudian setelah 10 tahun, ya, sampai dia balik, ya, itu adalah masa emas penumbuhan fitrah bakat. Masa emas juga penumbuhan rasa khauf, ya. Rasa khauf, rasa takut, ya. Maka disitulah kita kuatkan penanaman pada diri anak-anak kita, yaitu untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Rasa takut kepada Allah muncullah istighfar, ya. Muncullah istighfar sini. Nah, bukan berarti nanti pada saat anak-anak itu di bawah 7 tahun tidak kita kenalkan apa namanya sabar dan istighfar. Semua kita kenalkan, hanya ada masa emasnya itu. Ada masa emasnya. Nah, itulah urutannya demikian. Jadi antara lain, ya, momen-momen yang sering kita jadikan untuk melatih tiga hal tersebut, yaitu ketika anak mendapatkan apa yang dia peroleh, kita latihkan, kita ajarkan kepada anak kita untuk selalu berterima kasih. Tentu saja dalam hal ini kalau mahabbah, yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah tumbuh, maka dia akan berterima kasih kepada Allah. Suatu saat anak mendapatkan mainan ya, dihadiahi oleh seseorang, maka kita arahkan anak berterima kasihlah kepada Allah. Allah lah yang menggerakkan hati, entah itu padenya, pahlenya, atau simbah untuk memberikan mainan ini, sehingga dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengajarkan anak kita bersabar, yaitu ketika mereka tidak memperoleh sesuatu yang dia inginkan, maka sabar ya. Mintalah kepada Allah, disitulah kita kuatkan rojaknya ya. Mintalah kepada Allah, Allah yang bisa memberi, dan harus bersabar, karena Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya dengan bersabar itu. Akhirnya anak merasa betul-betul menggantungkan kepada Allah, menunggu apa yang akan Allah berikan kepadanya. Inilah mengajarkan sabar pada anak-anak kita. Kemudian mengajarkan anak kita untuk apa namanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah, yaitu ketika mereka berbuat salah. Sebagai contoh, mungkin anak memukul temannya tanpa temannya memiliki kesalahan. Dan kalau anak itu merasa langsung sadar dia bersalah, itu yang kita harapkan. Namun suatu saat juga anak kita enggak paham, merasa tidak bersalah lagi, itu kita dampingi anak kita sampaikan bahwa perbuatan itu salah dan Allah tidak menyukai perbuatan itu. Maka segeralah kamu minta maaf kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang tersebut itu. Ini jadi inilah apa namanya antara bagaimana kita mengajarkan apa namanya mohon maaf atau istighfar ya, atau taubat ya kepada anak-anak kita. Jadi intinya bahwa bisa kita katakan semua perilaku yang dilakukan anak bisa menjadi media pembelajaran, karena ya hanya tiga hal itu yang dilakukan anak. Dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, kemudian dia berbuat salah. Ya tiga hal itu. Akhirnya kita ajarkan kepada mereka syukur, sabar, dan istighfar. Demikian. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semuanya, khususnya tadi oleh Bapak Setiono yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp, datangnya dari Ummu Hasna di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah mengajari anak tentang mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala? Bolehkah dengan cara nyanyian atau berdendang yang seperti telah biasa didengar di tempat kita, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Dari Ummu Hasna yang ada di Semarang, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan menjaga Ummu dalam mendidik anak-anak Ummu. Bagaimana mengajarkan tentang asma wa sifat ya, sifat-sifat Allah kepada anak-anak? Apakah boleh dengan nyanyi-nyanyian sebagaimana yang sering kita lihat dalam pendidikan kita secara umum? Perlu kita ketahui ya, bahwa sebagaimana pembahasan pada pembahasan yang lalu, tauhid asma wa sifat, yaitu berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu memiliki masa emas, yaitu pada masa tamyiz, yaitu usia 7 sampai 10 tahun. Kalau sebelumnya, sebelum 7 tahun itu adalah tauhid rububiyah, masa emasnya. Kemudian setelah 10 tahun adalah tauhid uluhiyah. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Maka kita kembalikan bagaimana pendidikan anak-anak yang tamyiz, yaitu dengan apa? Kita mengenalkan kepada anak tentang alam. Sebagai contoh ya, ketika kita sedang makan bersama dengan anak-anak kita, kemudian kita tanya kepada anak kita, coba siapa yang memberi makan ini? Kalau fitrah keimanan sudah tumbuh sebelum 7 tahun, maka anak akan menjawab bahwa yang memberi makan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan saya makanan. Maka kita bisa memberikan pengajaran kepada anak kita bahwa Allah Maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Itu sebagai contoh bahwa Allah Maha pemberi rezeki. Walaupun mungkin anak-anak kita belum hafal tentang asma wa sifat, Asmaul Husna belum hafal, tapi sudah tertanam ya, sifat-sifat atau attribut sudah tertanam pada diri anak, dan anak meyakini karena sudah tumbuhnya mahabbatullah gitu. Cinta kepada Allah sudah tumbuh pada diri anak, fitrah keimanan sudah tumbuh gitu. Gini. Terus kemudian suatu saat terjadi lagi, anak sedang melakukan kesalahan ya. Sedang melakukan kesalahan. Maka pada saat melakukan kesalahan, bahwa bukan karena kita berbuat salah terhadap siapa, tetapi kita ajarkan kepada anak kita bahwa Allah itu lebih tidak terima terhadap kesalahan kita. Maka segeralah kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha Pemberi Pengampunan. Allah itu Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Nah, disitulah kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun. Ini adalah di antara metode, ya, metode pendidikan sifat-sifat Allah kepada anak kita, yaitu langsung dengan kejadian-kejadian yang dialami langsung oleh anak. Itu pendidikan yang lebih mengena. Namun bagaimana dengan nyanyian-nyanyian? Seyogianya pendidikan untuk mengajarkan sifat-sifat Allah dengan nyanyian itu kita hindari, ya. Kita langsung mengajarkan kepada mereka apa yang anak-anak alami. Karena sejatinya pendidikan itu kan membersamai anak, kan, kita membersamai mereka. Terutama di bawah 7 tahun itu, kita betul-betul harus lebih dekat dengan anak-anak kita. Karena 0 sampai 7 tahun adalah masa-masa bersama dengan orang tua, karena mereka belum bersosial. Ya, seyogianya 0 sampai 7 tahun itu tuh di rumah, tidak bersekolah. Kemudian bersekolah setelah mereka itu 7 tahun, setelah bersosial. Jadi metodenya seperti itu, sebagaimana pertanyaan Ummu Hasna tadi, ya, yaitu langsung dengan mengenal alam, ya. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang bisa kita ajarkan kepada mereka ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita dengan alam. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Hasna di Semarang tadi yang bertanya, dan kita semua yang menyimaknya. Kemudian kami bacakan pertanyaan yang terakhir. Kami beralih di YouTube, dari live chat YouTube. Datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara mengajarkan adab belajar kepada para murid di sekolah yang masih senang bermain atau berlarian? Syukron Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bapak Imam Nawawi, ya, menanyakan tentang bagaimana adab mengajarkan adab belajar kepada anak-anak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak, ya, dalam mendidik, ya, murid-muridnya, dalam mendidik anak-anaknya, dan diberi kemudahan untuk Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik mereka. Jadi mengajarkan adab belajar. Makanya kita selalu kembali kepada fase, namanya dalam pendidikan itu ada fitrah perkembangan, karakter perkembangan, fase-fase. Maka setiap fase itu metodenya berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Terkait dengan adab, kita latihkan kepada anak itu setelah mereka bersosial. Sebelum bersosial, kita tanamkan kepada anak mencintai adab. Jadi 0 sampai 7 tahun, ya, itu adalah mereka kita tanamkan cinta terhadap adab. Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita itu adab menuntut ilmu, maka kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah tentang kecintaan kepada ilmu. Kemudian setelah tumbuh kecintaan kepada ilmu, maka ditumbuhkan kepada anak-anak kita, mereka menyukai atau mencintai orang-orang yang beradab dalam menuntut ilmu. Karena teladan bagi mereka itu penting. Ya, jadi mengajarkan kepada anak-anak di bawah 0 sampai di bawah 7 tahun, ya, itu tentang adab dalam belajar, itu adalah menumbuhkan kecintaan mereka untuk belajar dan kecintaan mereka terhadap orang-orang yang beradab dalam belajar. Setelah kecintaan itu muncul, maka barulah setelah 7 tahun mulai mereka dilatih adab. Ini loh cara orang dalam menuntut ilmu. Tentu saja berbeda nanti dengan orang dewasa, karena anak itu baru tamyiz, ya. 7 sampai itu baru tamyiz, belum dewasa, ya. Dan usia tamyiz ini anak belum bisa anteng 100% sebagaimana orang dewasa. Ya, orang dewasa kalau menuntut ilmu, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka itu belajar bersama Rasulullah SAW sampai ada burung hinggap di kepalanya saja itu tenang, karena apa? Saking khusyuknya mereka itu menuntut ilmu. Namun kalau itu kita terapkan kepada anak-anak yang di bawah 7 tahun, enggak bisa. Ya, karena anak di bawah 7 tahun itu enggak bisa tenang, bergerak terus. Nah, kalau kita paksakan, maka muncullah luka, luka batin anak, ya, luka persepsi, luka hati anak, dan itu akan menjadi trauma bagi anak itu. Nah, jadi itu 0 sampai 7 adalah kecintaan. Setelah 7 tahun kemudian diajarkan, tapi belum ada hukuman, ya. Jadi mereka kita ajarkan adab menuntut ilmu, ya. Kewajiban kita orang tua mengajarkan mereka tentang adab sebagaimana kita mengajarkan sholat kepada mereka. Ya, sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika anak sudah 7 tahun, maka orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat berdosa. Tetapi anak yang disuruh sholat, tidak mau sholat, tidak berdosa. Dan kita orang tua belum boleh untuk memukul, itu perkataan beliau. Demikian juga dalam kita mengajarkan adab kepada mereka, kita ajarkan adab kepada mereka. Tapi kalau mereka belum bisa tenang, ya, masih bergerak ke sana kemari, kadang-kadang mengganggu temannya, tidak mengapa, mereka itu tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak mengajari, kita salah. Ini. Kemudian setelah 10 tahun, kemudian kita start up, mulai boleh adanya hukuman, mulai dijustifikasi bahwa cara menuntut ilmumu, cara belajarmu ini kurang beradab, 10 tahun, dan boleh di situ ada hukuman, tapi hukuman yang tidak apa membahayakan bagi anak. Kalau anak tidak mau sholat, boleh dipukul, tentu saja pukulan yang tidak membekas pada diri anak, tidak menimbulkan luka, ya, memar dan sebagainya. Ini jadi ada urutannya. Nah, kalau tiba-tiba anak itu belum tumbuh cintanya, kemudian belum dilatihkan, tiba-tiba langsung diterapkan adab, maka akan kesulitan sang pendidik, ya. Kalaupun tergesa-gesa agar anak salah beradab, akhirnya yang dilakukan adalah apa? Yaitu hukuman itu. Pokoknya kalau ini belajar semuanya masih pada rame, nanti dihukum, akhirnya anteng semua. Ya, anteng semua. Tapi begitu bapak gurunya tidak ada, rame. Karena apa? Karena ini bukan mendidik yang benar. Mendidik yang benar itu adalah bahwa mereka beradab dalam menuntut ilmu, dalam belajar itu karena Allah SWT. Walaupun ada guru atau tidak, maka mereka harus merasa bahwa selalu diawasi. Maka mereka akan selalu beradab walaupun tanpa ada guru. Tetapi kalau mereka kecintaan belum tumbuh, ya, kemudian fitrah belajarnya belum tumbuh, ya, belum kita latihkan kepada mereka, tiba-tiba langsung kita terapkan adab kepada mereka dengan reward and punishment, dengan hukuman dan penghargaan, maka sering yang terjadi adalah mereka akan tertib ketika ada gurunya atau ada orang tuanya. Tetapi begitu tidak ada orang tuanya, mereka tidak akan tertib ini. Karena apa? Mahabbah mereka belum tumbuh. Maka perlu adanya urutan. Ya, dalam pendidikan itu ada urutan. Tidak langsung tiba-tiba kita ajarkan adab. Ya. Langsung kita terapkan adab, yang tidak beradab dihukum. Kita lihat dulu, sudahkah mahabbah itu tumbuh pada diri anak kita? Sudahkah fitrah keimanan tumbuh pada diri anak kita? Kalau belum, ya kita ulang lagi. Hukuman belum bisa kita berikan, kita ulang lagi dari awal, ya, yaitu fitrah keimanan terlebih dahulu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak Imam Nawawi tadi, Bapak Imam Nawawi yang ada di YouTube, adalah pertanyaan terakhir. Sekarang silakan dilanjutkan untuk kesimpulan singkatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Sebelum kita akhiri, akan saya sampaikan tentang kesimpulan belajar kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada belajar dalam kesalahan anak. Belajar dalam kesalahan ini adalah merupakan kita mengajarkan salah satu dari tiga tanda-tanda kebahagiaan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa semua orang tua pasti dalam mendidik anaknya ingin kelak anaknya hidup bahagia. Nah, kalau kita ingin seperti itu, hendaklah kita mengetahui sebenarnya apa tanda kebahagiaan itu, ya, tiga itu tadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istighfar. Apabila anak kita itu mendapatkan suatu kesenangan yang dia inginkan, dia dapatkan, maka kita ajarkan mereka untuk bersyukur dengan memulai dengan berterima kasih bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila anak kita sedang mengalami kegundahan, sedih karena tidak memperoleh yang dia inginkan, kita ajarkan kesempatan itu untuk melatih kesabaran bagi mereka. Ya, belajar ngantri, belajar mengharap kepada Allah, ya, walaupun mungkin belum datang-datang yang diinginkan, maka butuh sabar di situ. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu apabila mereka berbuat salah, kita harus berpikir positif. Alhamdulillah anak saya berbuat salah. Bukan alhamdulillah kita itu berharap selalu salah, tapi terjadi seperti itu tanpa kita inginkan, tapi terjadi. Maka kita gunakan kesempatan itu untuk media pembelajaran bagi mereka, untuk mengajarkan apa? Memperbaiki kesalahan, untuk bertobat, memohon ampun. Ini. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Ini. Harapannya apa? Mereka sudah terlatih dari kecil, sehingga begitu mereka dewasa betul-betul bisa memiliki tiga sifat tersebut, sehingga harapan kita mereka akan menjadi hidup yang bahagia. Inilah apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki kita dari kesalahan-kesalahan kita, selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, sehingga kita bisa mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.